Yang satu ini tergolong pendatang baru, artis yang dimiliki Nyupalapa. Sudah cantik, lincah, biar sampean kagak penasaran. Ada Ramayana, ada Mike Tone Shooting. Siapa dia kalau bukan Alinda Putri Nyupalapa. Satu tambahan sebuah nama spesial.